Mitra bisnis, pemerintah sepertinya benar-benar bingung mengatasi konsumsi BBM bersubsidi yang begitu membebankan anggaran. Pemerintah pernah mewacanakan penyetopan penjualan premium di SPBU jalan tol dan kawasan perumahan elit. Juga membatasi pembelian premium maksimal 10 liter per satu mobil per hari. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Jalan tol itu hanya buat orang kaya. Kan enggak. Mobil jelek juga kan bisa. Angkot juga bisa masuk jalan tol. Terus angkot itu kekurangan BBM di jalan tol itu gimana? Apa sih perumahan elit itu? Di Pondok Indah enggak boleh ada premium. Orang rumah saya Ciputat lewat Pondok Indah. Di perumahan kumuh Mercedes enggak boleh isi. Ya, kan enggak. Jadi tambah aneh aja. Pokoknya ribet gara-gara BBM enggak berani dinaikkan. Boleh pakai otak gitu kalau ngomong tuh. Siapa sih yang ngomong tuh? Si Jorowati udah sebel. Dia bilang biang keroknya disparitas harga. Dia bilang gitu kan. Baca deh di media. Udah capek nih saya ngurusin biang keroknya disparitas. Kalau disparitas makin tinggi. Sekarang kan makin tinggi. Pertamax 9.000. Close to 9.000. Jadi dua kali lipat. Siapa yang gak kesengsem tuh pengen beli premium ya. Padahal ongkos produksinya hampir sama. Premium sama Pertamax itu. Tapi sebetulnya kan dari dulu dinaikkan bertahap 2008 selesai. Tapi gara-gara Pak SBY nurunin dulu loh yang mau pemilu. Fine, saya kerja beli Avanza aja. Di pom bensin sana. Saya isi 10 liter sana, isi 10 liter. Saya jual. Taunya dari mana? Wah, ada chips lagi dibikin. Waduh, ribet dah. Nanti pengadaan, waduh. Goblok dah, goblok luar biasa. Gak ada negara segoblok itu, gak ada. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.